Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang sirah wa da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Syekhul Islam Al-Allama Al-Mujahid Al-Mujaddid. Dan pelajaran tentang sirah beliau ini serta dakwah beliau tidaklah semata-mata cerita, tidak semata-mata catatan sejarah. Akan tetapi yang lebih penting daripada itu adalah al-ibrah serta teladan dari perjalanan sejarah tersebut, sehingga kita tahu bahwa li hadhihi da'wah rijaluha, ada tokoh-tokoh, para pemberani, para kesatria, para pahlawan yang telah berjuang menegakkan dakwah tauhid. Mereka telah mengorbankan apa yang mereka miliki, jiwa dan raga, harta, darah harus tertumpah di jalan ini. Dakwah tauhid harus ditegakkan dengan jihad. Jihad bisayfi wassinan wa jihad bil hujjah wal bayan. Sehingga sekali lagi tidak hanya sekedar kita menelisik atau mengetahui bagaimana cerita atau perjalanan sejarah itu saja, namun pelajaran yang bisa kita ambil sehingga kita pun bisa atau perlu menyadari bahwa dakwah tauhid menuntut dari kita kesungguhan, menuntut dari kita al-hazm wal-azm, ketangguhan dan tekad yang kokoh dalam rangka kita berpegang teguh dengannya, dan dalam rangka kita berupaya untuk menegakkan dan menebarkan dakwah ini. Fahunaka min alu syekh wa alu su'ud, yang Allah berikan karunia keutamaan pada dua keluarga ini, Syekh Muhammad Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wa dzurriyyatih, dan al-Imam Al-Mujahid Muhammad bin Saud wa dzurriyyatih, masing-masing telah meletakkan sunnah hasanah untuk dzurriyahnya, untuk abnaihi wa banatihi, dalam berpegang teguh dengan hadhihi dakwah dan menegakkan dakwah ini. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa tokoh penting di dakwah ini dari dzurriyyatus syekh, dari alu syekh, yang meliputi putra-putra beliau dan cucu-cucu beliau. Kemudian kita masuk ke alu su'ud, yang dimulai dari terjemah Muhammad bin Su'ud sendiri. Kemudian berikutnya tokoh kedua yang harus kita kenal dan memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan dakwah tauhid adalah al-Imam Al-Mujahid Al-Batal Al-Mujalid Al-Allama Az-Zahid Al-Abid Amirul Mu'minin fi zamanihi, yaitu al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud rahimahullahu taala. Beliau adalah Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud bin Muhammad bin Miqrin bin Mirkhan ila akhir nasabihi. Ulida rahimahullah bidir'iyah. Beliau lahir di Dir'iyah pada tahun 1132 Hijriah. Pada tahun 1132 Hijriah. Fi baiti imarah wa syaraf. Dari keluarga kerajaan, keluarga bangsawan yang mulia, dari seorang ayah yang ishtahara bil adl wal hazm baina umara'in Najd wa ghairiha, dari seorang ayah yang dikenal dengan keadilannya, dikenal dengan hazm, sifat yang tangguh, yakni ayahanda beliau Muhammad bin Saud. Demikian pula ibunda beliau walidatuhu ishtaharat birrajahah warra'yi, memiliki rayu, kecerdasan dan kekuatan akal, yang kita tahu peran ibunda beliau, dialah wanita yang asyarat ila zaujiha Muhammad bin Saud bi munasarati hadzal imam wa hadhihi ad-da'wah. Ya, sebagaimana sudah kita lewati sejarahnya. Ini ayahanda beliau dan inilah ibunda beliau, Al-Imam Abdul Aziz. Ini wiladah, kelahiran beliau. Kemudian talabuhu lil ilm. Bagaimana perjalanan beliau dalam menuntut ilmu? Fa bidayatu da'wa atau da'watu tauhid al-islahiyah wa ishtiharuhu, ketika mulai dan ketika tatkala dakwah ini terkenal, Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud lam yablugh al-ashir min umrihi, beliau masih belum berusia 10 tahun, belum sampai 10 tahun, dan beliau telah memiliki perhatian terhadap ilmu dan dakwatu syekh mundu sughrihi, ketika beliau masih dalam usia yang masih kecil, belum mencapai bulu. Kana lahu ihtimam bi ilmi syekh, beliau memiliki ihtimam yang besar terhadap ilmu syekh. Wa kataba li syekh wa syekh idzaka fil Uyainah, beliau sudah menulis kepada syekh tatkala beliau masih berada di Uyainah, inda ibni Ma'mar yas'aluhu an yaktuba lahu tafsir al-Fatihah, menulis surat kepada syekh, minta kepada beliau tafsir surat al-Fatihah, untuk menulis tafsir surat al-Fatihah. Ini dari siapa? Putra bangsawan, anak seorang bangsawan, keturunan raja, keturunan Malik Al-Amir. Maka fakataba syekh dhalik, ditulis oleh syekh tafsir surat al-Fatihah. Wa qaddamana tafsir surat al-Fatihah aqidat as-salafis salih. Tafsir surat al-Fatihah diiringi dengan apa? Penjelasan aqidah salafus salih. Nah, wa arsalaha ila al-amir Abdul Aziz wa qad nahaza al-ihtilam. Ya. Dan ditulis dan dikirim, dan beliau pada waktu itu sudah mulai awal-awal mengalami ihtilam. Wa hinama balagha min sinni syabab akhadha yartahil huwa wa a'mamuhu thalatha Mushari wa Thunayyan wa Farhan ila Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab fil Uyainah. Dan ketika beliau sudah mencapai usia syabab, remaja, maka beliau rihlah bersama tiga pamannya, saudara-saudara ayahandanya, yaitu Musyari, wa Thunayyan, wa Farhan. Tiga nama ini sudah lewat penyebutannya dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Maka beliau bersama tiga pamannya ini berangkat rihlah ke Al-Uyainah, ke tempat Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa yatlubunal ilm ala yadai, belajar ilmu langsung di hadapan beliau. Tentu saja ini merupakan memiliki asar yang baligh, pengaruh yang besar terhadap diri Abdul Aziz. Dan beliau bermulazamah kepada Syekh, yatasharrab minhu tauhid wal fiqh wat tafsir wal arabiyyah wa ghairiha hatta adha min abras talamidatihi wa min anjabihim. Beliau menyerap ilmu dari Syekh, ilmu tauhid, fikih, tafsir, al-arabiyah dan yang lainnya, sehingga beliau menjadi di antara murid-murid Syekh yang paling menonjol. Hadza putra siapa? Putra raja. Salah seorang anak bangsawan. Dan beliau memegang kepemerintahan setelah wafatnya ayahanda beliau pada tahun 1179, yakni ketika beliau sudah berusia 45 tahun. Tatkala beliau wafat, ayahanda wafat, faqaddamahu Syekhul Islam li mubayaatin nasi lima ya'lam min kafa'atihi. Maka setelah ayahandanya wafat, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak atau mengedepankan Abdul Aziz untuk dibaiat, karena beliau tahu min kafa'atihi, sudah mencukupi bekal ilmu, ya, ilmu din dan ilmu pemerintahan. Karena beliau juga turut terjun di dalam pemerintahan semenjak ayahandanya memerintah. Wabil khusus beliau juga berperan besar sebagai panglima tertinggi tentara Ad-Daulah As-Saudiyah pada masa pemerintahan ayahanda beliau. Dan tatkala beliau memegang tampuk pimpinan tertinggi di Ad-Dir'iyah, maka pemerintahan beliau lam yakhrud an masyurati syaikhihi fi umuri daulah wal askariyah wal ghairiha, tidak pernah keluar dari musyawarah bersama syekhnya dalam segala urusan, baik urusan daulah, askariyah, tentara maupun yang lainnya. Dan memang pada masa beliau, Ad-Dir'iyah mengalami perkembangan yang sangat-sangat pesat. Di masa beliaulah berhasil disatukannya Najd, yang ini dirintis sejak masa Muhammad bin Saud, ayahandanya. Dan di masa beliau pula berhasil memasuki kota Mekkah wal Madinah. Di antara sifat-sifat mulia yang ada pada beliau, kana rahimahullah kathiru au kathiral khauf minallahi wa kathiral zikir, amiran bil ma'ruf nahiyan anil munkar la ta'khuduhu fillahi laumata la'im. Beliau dikenal sebagai seorang yang banyak takut kepada Allah Ta'ala, kathiru zikir, banyak berzikir, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari mungkar. Ini sifat yang sangat menonjol, sifat yang beliau warisi di samping dari ayahandanya, juga beliau warisi dari gurunya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. La ta'khuduhu fillahi laumata la'im, enggak gentar oleh celaan para pencela. Tatkala dia berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, yunfidhul haq walau kana fi ahli baitihi wa ashiratihi, melaksanakan al-haq, mempraktekkan al-haq, menerapkan al-haq meskipun kepada keluarganya, para bangsawan di antara keluarga raja, di keluarganya dan ashiratihi, karib kerabatnya, diterapkan al-haq, dilaksanakan al-haq. Nah, wa kana rahimahullah la yakhrut minal masjid ba'da salati subhi hatta tartafi asy-syams wa yusalli fihi salat ad-duha. Ini putra raja. Ya. Beliau kebiasaannya tidak keluar dari masjid setelah sholat subuh hingga matahari meninggi, matahari tinggi. Dan sholat di masjid, sholat ad-duha. Panglima perang ya kawan. Ya, kemana bagi hari cari di masjid. Nah, nyari beliau di masjid, tidak pernah keluar. Ba'da sholatil fajr sampai matahari tinggi baru keluar setelah sholat duha. Waka kama kanat lahu halaqat lit'alim ba'dal fajr. Dan beliau pun memiliki majlis-majlis ta'lim ba'dal fajr fi jami' at-tarif. Di samping ba'dal fajr di jami' tarif, yakni masjid jami', ya, di daerah yang bernama tarif, ba'dal fajr, ba'dal zuhur, wa ba'dal maghrib. Nah, memiliki halaqatul ilm. Fayakunu baina muallim au muta'allim. Sehingga beliau antara beliau sebagai orang yang belajar atau orang yang mengajar. Nah. Wa dzalika fi ila janib tasrif umur ad-daulah wa tafaqqudi ahwalir ra'iyyah. Ini di samping apa tugas-tugas beliau mengatur urusan daulah. Dan tafaqqud ahwalir ra'iyyah, mengawasi kondisi rakyatnya, memantau rakyatnya. Tidak melupakan itu. Beliau seorang amir, alim, mujahid. Nah. Wa min adatihi al-qailula qabla salati dhuhur ala simmatil al-awail fi dhalik. Di antara kebiasaan beliau adalah qailulah sebelum salati dhuhur, sebagaimana kebiasaan generasi awal. Walahu wirdun min al-lail la yatrukuhu sahibu dam'ah wa inabah kathiru du'a fi jawfil lail khasatan lil muslimin wa du'afa min ra'iyatihi lahu haibah wa waqar min atharit tahajjud. Beliau memiliki wirid, ya, kebiasaan zikir yang tidak beliau tinggalkan di malam hari. Sahibu dam'ah, selalu mengalir air matanya. Wa inabah, banyak bertaubat. Kathiru du'a, banyak berdoa. Fi jawfil lail, di tengah malam. Untuk siapa? Khasatan lil muslimin, doa untuk kaum muslimin. Wa du'afa, dan orang-orang remah dari kalangan rakyatnya. Lahu haibah, sehingga beliau memiliki haibah, wibawa, wawakar, ya, min athari tahajjud, sebagai athar dari tahajjudnya beliau kepada Allah Ta'ala setiap malamnya. Wa ila janib dhalik faqad kana abraza qaidin askari fil jaziratil arabiyya fi ayyamihi. Di samping itu, beliau di samping seorang ahli ibadah, kathirul zikir, kathirul khawf minallahi ta'ala, beliau diantara panglima terbaik, yang paling menonjol, panglima perang yang paling menonjol di jaziratil arabiyah fi ayyamihi, pada masa itu. Syaja'atan wa ikdaman wa jildan ala muqara'atil khutub wa tahammul al azimat wa rukubis si'ab. Paling menonjol dalam hal apa? Keberanian. Wa ikdaman, ekspansinya. Wa jildan, kokoh. Iya. Ala muqara'atil khutub, menghadapi berbagai kondisi. Wa tahammul al azimat, dalam kondisi-kondisi yang kritis, menghadapi krisis, ini menonjol. Ya. Wa rukubis si'ab, dalam kondisi-kondisi yang sulit sekalipun. Yujid fanni harbi al asabat, memiliki kepandaian, ya, keahlian dalam strategi tempur. Dan dengan cara beliau inilah, kemampuan teknik tempur yang tinggi pada beliau, beliau mampu, ya, untuk menegakkan tauhid, memberantas asyirik, di antaranya tahdim al-qubab fawqal qubur wal masyahid fi Najaf wa Karbala. Ya. Menghancurkan kubah-kubah yang di atas kuburan di Najaf, bukan Najd, tapi Najaf. yang ada di Irak maupun Karbala. Di antara sifat tawadhu yang ada pada beliau disebutkan min tawadhuihi anna sibyan min ahli dir'iyya idza kharaju min indil muallim akhiril asr yas'aduna ilaih fi maqarrihi. Anak-anak kecil ya dari penduduk dir'iyya apabila mereka keluar dari gurunya, yakni pulang selesai dari pelajaran ba'dal asr, di akhir waktu asar, maka mereka datang naik ke istana beliau. Anak-anak kecil ini, anak-anak kecil yang datang. Yu'riduna alaihi alwahahu, menunjukkan alwahnya. Ya, alwah itu lauh. Pada masa itu enggak ada atau sulit, masih kertas seperti zaman sekarang. Yang ada alwah. Nah, menunjukkan alwahahum wa mahfuzatihim, menunjukkan hafalan-hafalan mereka. Ya, ini langsung kepada Amir. Faman abda minhum nashatan a'tahu ata'an jazila. Yang paling pintar, paling semangat, paling rajin dikasih apa? Hadiah oleh Amir. Nah, ya habbadza kalau kita memiliki para umara seperti ini ya. Di antara bentuk zuhudnya beliau, annahu kana ta'tihi al-amwal min al-ghanaim waz-zakawat min atraf al-jazira al-ba'idah. Sering ya datang pada beliau harta baik berupa ghanimah ataupun zakawat dari penjuru-penjuru jazirah yang jauh. Fala taharraka fi nafsihi syahwatun lihiyazatiha wa tamattu' biha, tidak tergerak sama sekali syahwat beliau untuk menguasai dan menikmatinya. Bal kama dzukir annahu ja'ahu fi yaumin 25 hamlan min ar-riyalat famarra biha wa hiya matruha faharrakaha bi tarfi sayfihi. Ya, sebagaimana disebutkan bahwa pada suatu hari datang kepada beliau senilai ya 25 rial mungkin ya, yakni nilai yang sangat besar ya pada waktu itu, harta yang nilainya sangat besar, maka beliau pun melewatinya. Famarra biha wa hiya matruha, tercecer di lantai begitu, digerakkan bitor fi sayfihi, sambil digerakkan dengan ujung pedangnya. Ada panglima ya kon. Ya, panglima kemana-mana bawa pedang. Nah, faharrakaha bi tarfi sayfihi wa qala Allahumma sallitni 'alaiha wa la tusallitha 'alayya. Ya Allah, jadikan aku menguasainya. Jangan engkau jadikan harta ini menguasai saya. Ya. Sehingga kalau saya menguasai harta ini, saya bisa mengendalikannya. Ya. Saya yang akan mengendalikan. Tapi kalau harta yang menguasai saya, maka saya yang dikendalikan dan diperbudak oleh harta ini. Tsumma farraqaha min yaumi hidzaka. Kemudian dibagi-bagi hartanya. Diinfakkan kepada al-fuqara wal masakin, dari rakyatnya. Dan beliau seorang amir, raja yang dikenal ra'fah wa rahmah birra'iyah, memiliki sifat ra'fah, rahmat terhadap rakyatnya. Wa kana yabuthu sadaqah wal amwal fihim, sering membagi-bagikan sadaqah dan harta kepada rakyatnya. Wa khasatan ad-du'afa wal masakin minhum, khususnya para du'afa dan orang-orang miskin. Yukthir ad-du'a lahum, dan banyak mendoakan rakyatnya. Di antara doa beliau, Allahumma abqi fihim kalimah la ilaha illallah hatta yastaqimu alaiha wa la yahidu anha. Ini di antara doa beliau. Bukan abqi apa hartanya atau lainnya, abqi fihim kalimah la ilaha illallah. Kekalkan pada mereka kalimat la ilaha illallah. Ya, sehingga mereka yastaqimu 'alaiha, istiqamah di atas kalimat la ilaha illallah wa la yahidu anha, dan tidak menyimpang darinya. Ya, sebagaimana doa Nabi dan tekad Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Dan ini yang diresahkan, ini yang diwasiatkan ya oleh para muwahhidin, ini yang dipentingkan. Ya, doa Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Khawatir ini ya ikhwan. Para anbiya juga demikian mewasiatkan kepada putranya. Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian ibadahi setelah? Ya, bukan apa yang kalian makan, hidup bagaimana kalian, rumahnya bagaimana lah. Yang ditanya oleh mereka, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian ibadahi sepeninggalku? Apakah kalian tetap kokoh di atas tauhid ataukah menyimpang dari tauhid? Wa kana ya'tihi al-muhtaj min kulli fajjin. Ya, beliau sering didatangi oleh orang-orang yang membutuhkan dari banyak penjuru. Fa yu'tihi bi jazlin wa rattaba diwanan lil ata' li talabatil ilm wal imma wal muadzinin. Maka para muhtajin ini tadi diberi oleh beliau dengan pembelian yang banyak, dan beliau memberikan warattaba diwanan, gaji yang teratur, lil ata', untuk diberikan kepada talabatul ilm wal a'immah wal muadzinin, para muadzin, para imam, para muadzin. Wa kana al masakin yaktubuna ilaihi bi hawaijihim, dan biasa orang-orang miskin sering menulis kepada beliau akan apa, hajahnya, kebutuhannya. Wa rubbama kadaba al wahid anhu wa an zaujatihi wa ummihi wa ibnihi wa akhihi fayuqi li kulli kitab minhum ata'ahu. Datang surat ya, ditulis oleh seseorang tentang kebutuhan dirinya, istrinya, umminya, putranya, saudaranya, butuh sekian sekian sekian, dan masing-masing surat diberi ininya. Nah, ya laitana kalau kita memiliki amir yang seperti ini. Dan rakyatnya bukan rakyat yang rakus. Iya, bukan rakyat yang kemudian memanfaatkan kesempatan. Lah, rakyat yang terdidik di atas iman wa tauhid wa tawadhu. Demikian pula kalau ada yang meninggal, datang putranya datang kepada amir dan diberi oleh amir. Kama kana yatafaqqat al-aitam wa du'afa bid-dir'iyah. Demikian pula beliau selalu memantau kondisi anak-anak yatim wa du'afa yang ada di dir'iyah, wa yas'al anhum wa yuqdi hawaijahum. Yang ditanya kondisi mereka dan dipenuhi kebutuhannya. Kemudian di antara bentuk quwwatuhu wa hazmuhu, kekuatan dan ketangguhan beliau. Amma an quwwatihi wa hazmihi wa shiddatihi 'alal mujrimin. Di antara bentuk kuat beliau dan hazmnya beliau serta kerasnya beliau terhadap orang-orang mujrim. Wa husulil amn, dan tercapainya keamanan orang-orang mujrim, orang-orang jahat. Iya, dan berhasilnya tercipta keamanan di wilayah kekuasaan beliau. Bifadlillah thumma bidzalik, tentunya ini bifadlillah, kemudian dengan itu al-hazm wal quwwah. Faqad hadatha minhu ma ajizat al-aqlam an tastirihi. Terwujud di masa beliau yang pena ini enggak mampu untuk menggambarkannya. Iya. Di antaranya yang digambarkan oleh Ibnu Bishr dalam kitab beliau Unwanul Majid. Kata Ibnu Bishr, "Wa kanatil aqtar war ra'iyya fi zamanihi aminatan mutmainnah." Kondisi wilayah dan rakyat di zaman beliau aminah, aman, mutmainnah, tentram. Fahuwa haqiqun bi ayyu laqab mahdiyu zamanihi. Beliau pantas untuk digelari sebagai mahdi di zamannya. Li'anna syakhsa al-wahid yusafir bil amwal al-azima sayfan aw shita'an ila ayyi makan syaa la yakhsha ahadan illallah. La sariqan wala qati'a tariq. Karena satu orang di masa beliau itu berani safar sendirian, membawa harta yang banyak, baik pada musim dingin maupun musim panas, kemanapun yang mereka mau safar, tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak takut, baik takut pada pencuri maupun perampok. Wa kana ahlun nawahi fi ayyamir rabi' yusibuna jami' mawashihim fil barari wal mara'i. Ya. Dan mereka yang tinggal di penjuru-penjuru itu di musim semi, ya, membiarkan seluruh hewan ternaknya, ya, di padang pasir dan di tempat-tempat yang banyak rumputnya, tempat penggembalaan, dibiarkan. Ya, minal ibil wal khail wal bakar wal agnab, baik itu unta, kuda, sapi maupun kambing. Laisa laha ra'in, dibiarkan enggak ada penggembalanya. Hatta yang qadir rabi', sampai selesai musim semi. Ya. Aman, dibiarkan kelas kemana saja sudah, tanpa perlu diawasi oleh penggembala. Naam, illa ma kana minal khail al-jiyad, kecuali kalau tingkat apa? Khail yang memang memiliki jihad yang paling bagus. Nah, di situ ada yang mengawasinya. Nah, karena kuda-kuda seperti ini memang dipersiapkan untuk tempur, sehingga perlu pengawasan khusus. Wa dzalika kulluhu bi fadlillah tsumma bi barakat da'wati syaikhil imam al-muslih wa dhuhur hukmin salih atau hakamin salih yakhshallaha fi ra'iyatihi wa ya'fu wa yuqim hududallah. Itu semua tentunya bi fadlillah, kemudian dengan barakat dakwatu syekh al-imam al-muslih dan munculnya para hakim, ya, yang saleh, hakim yang saleh yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan hududullah. Ana bin Maqtaluhu rahimahullah, terbunuhnya beliau, beliau terbunuh pada tahun 1218 Hijriah pada 10 terakhir min syahri Rajab. Ala yadin rafidhi min ahali Najaf. Ya. Satu sumber memang memastikan dia seorang rafidhi, sementara sumber yang lainnya tidak berani memastikan. Ala kulli hal, dari dia, dari penduduk Najaf, dan Najaf memang terkenal banyak rafidhah di sana. Ya. Fi salatil asr wa huwa sajid. Ketika salat asar, tatkala beliau sedang dalam posisi sujud. Dan ini dilakukan oleh hadzar rafidil khabith sebagai balas dendam atas keberhasilan, ya, juyush daulatul tauhid as-salafiyah dalam menghancurkan al-wathaniyah yang ada di al-Najaf. Yang ada di Najaf. Dan sebagian menyatakan bahwa orang ini memang diutus, ya, atas provokasi dari wali Baghdad, pimpinan Baghdad pada masa itu, dalam rangka mencegah atau menghalangi pertumbuhan Daulah As-Suudiyah. Dan ini tentu saja hanya bisa dilakukan oleh para jubana. Ya, hadzal ladzi yastati'uhu al-jubana. Ini yang dilakukan oleh para pengecut dengan cara ini tadi. Sementara al-Imam Abdul Aziz, beliau seorang pemberani, lam yakun liyuhjiba nafsahu. Tidak pernah beliau menutup diri, apalagi dari rakyatnya. Ya, wa kana yurahib bidduyuf wal mujawirin. Di antara sifat beliau adalah senantiasa menyambut para tamu dan para tetangga, orang-orang yang datang dari negeri tetangga. Nah, termasuk hadal mujrim yang datang, yang dia menampakkan sebagai atsba hadhihi da'wa as-salafiyyah wa yurid al-iqama bid-dir'iyyah tanassukan waliyatlubal ilm fiha, menampakkan dia sebagai atsba dakwah ini, ya, ingin tinggal di dir'iyyah dan menampakkan ibadah serta niat untuk belajar ilmu di dir'iyyah. Maka apa sikap Abdul Aziz al-imam? Fakana fa akramahu wa amarahu lahu bi'ata. Ya, dimuliakan orang ini, dihormati dan diperintahkan untuk diberi ata. Ya, diberi uang. Fa adhara an-nasak wal ibada was-salah. Maka dia pun menampakkan apa? Ibadah, menampakkan kesolehan, hingga akhirnya dia mendapatkan kesempatan. Ya. Setelah dia menanti, mengintai selama satu tahun penuh, dan kesempatan itu datang di salatil asr, tatkala jamaah salat sedang sujud, dia lompat dari saf ketiga. Ya, lompat dia dari saf ketiga ke arah imam. Fata'anu bi khanjar masmum, ditusuk dengan khanjar pisau yang beracun. Ya. Fi khasiratihi, pinggangnya, asfal batnihi, di bawah perutnya. Nah. Fattaraba ahlul masjid wa ma jaba'duhum bi ba'd la yadrunal amr. Maka kacau jamaah masjid. Berlarian, saling bertabrakan satu sama lain. Fa ahwal mujrim ala Abdullah bin Muhammad Syaqiq Abdul Aziz. Si mujrim ini setelah berhasil menusuk, langsung dia menabrak ke arah Abdullah bin Muhammad, saudara kandung Abdul Aziz. Illa annahuma tajalada. Kemudian saling bertahan keduanya ini tadi. Fatamakana Abdullah min darbihi bisayf. Nah. Yang berhasil Abdullah memukulnya dengan pedang. Ya, kalau dipukul sama tongkat enggak apa-apa ya, kalau pukul sama pedang. Fasara'ahu wa takatsara 'alaihin nas faqataluhu. Dan akhirnya dibunuh orang ini oleh jamaah masjid. Faqatalu nam thumma sa'adu bil imam ila qasrihi wa qad ghaba dhihnuhu wa qaruba naz'uhu rahimahullah. Sementara al-imam Abdul Aziz pun akhirnya diangkat, ya, ke istana beliau, namun beliau sudah tidak sadarkan diri, dan ketika itu sudah mendekati naz'nya rahimahullah. Hadza al-imam, dan beliau wafat pada tatkala beliau mencapai umur 86 sanah. Umur 86 tahun. Dan beliau sebagaimana yang disebutkan tadi, laisa huwa amiran yunasir al-haq biquwati sultan fahasab, bal ma'adhalik alim kana aliman yansur al-haq biquwatil hujjati wal burhan. Beliau tidak hanya semata-mata seorang amir yang membela al-haq dengan kekuatan sultan, kekuasaan, tidak semata-mata itu, namun beliau bersamping beliau seorang amir, seorang sultan, ma'adhalik kana aliman yansurul haq biquwatil hujjati wal burhan. Ya. Yeah. Beliau membela al-haq dengan kekuatan hujjah wal burhan juga, sehingga beliau punya andil di dalam ini. Ya, yeah. Di antaranya beliau memiliki banyak rasail. Ya, yeah. Beliau memiliki banyak rasail. Di antara risalah-risalah beliau adalah risalah yang dicetak di masa ini dalam sebuah judul Risalah Muhimmah lil Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, dalam sebuah Naam, karya kecil begitu. Diberjudul apa? Risalah Muhimmah karya Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Al-Syeikh Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah memberikan muqaddimah terhadap risalah ini. Kata beliau, "Fahadhihi risalatun mujizah yuqaddimuha lilqira' lilqurra' sahibus sumu al-malaki al-amir al-mukarram Bundar bin Abdul Aziz bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad Al Saud." Inilah risalah ringkas yang disajikan kepada para pembaca oleh sahibus sumu paduka al-malaki al-amir al-mukarram Bundar bin Abdul Aziz bin Abdurrahman, yakni putra Abdul Aziz yang sekarang Bundar bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad Al Saud. Dan insyaallah taala beliau masih hidup di zaman ini. Pangeran atau Amir Bundar bin Abdul Aziz, saudara tuanya Malik Salman. Walaupun berbeda ibunda tentunya. Da'afallahu masubatahu wa nasara bil haq. Semoga Allah lipat gandakan pahalanya dan semoga Allah membela al-haq dengan keberadaan beliau. Wa hiya min mu'allafat ammi jaddihi tsalits. Turki bin Abdullah. Ini risalah ini di antara karya paman kakek beliau yang ketiga. Kakeknya siapa? Pangeran Bundar, Amir Bundar. Kakek beliau, kakeknya Bundar yang ketiga yaitu Turki bin Abdullah. Turki bin Abdullah. Nah, Al-Imam Abdul Aziz pamannya Turki ini. Pamannya Turki karena Abdul Aziz saudara daripada Abdullah. Hadza sehingga Abdul Aziz merupakan paman dari kakek ketiganya Amir Bundar yang sekarang masih hidup. Bisa difahami ya silsilahnya. Beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Nasirus Sunnah Waqamiul Bid'ah Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Perhatikan pujian Syekh bin Baz terhadap hadzal Amir Abdul Aziz. Apa kata beliau? Al-Imam Al-Allamah Nasirus Sunnah Waqami'ul Bid'ah Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud Amirul Mu'minin fi asrihi. Dia adalah Amirul Mu'minin di zamannya. Wa hamil liwa'ul jihad fi zamanihi. Pembawa bendera jihad di zamannya. Fil bilad an-najriyah wa mulhaqatiha. Di negeri Najd dan sekitarnya. Dalam risalah ini, risalah muhimmah tersebut, beliau menulis min Abdul Aziz. Labas kita baca sedikit, kita jelaskan walaupun tidak kita baca semua, tapi kita jelaskan secara ringkas. Li'anna darusuna bukan pelajaran sejarah atau cerita saja, tapi darusuna aidan darus apa ya ikhwan? Al-uswal hasanah. Daras kudwah. Daras apa? Tauhid. Nahnu kita mengenal na'rif ha'ula au na'rif hadhihi da'wah wa na'rif rijalaha. Kita mengenal para tokohnya. Nah, di antara tokohnya hadzal amir, Al-Imam Abdul Aziz. Kata beliau, setelah beliau memulainya dengan hamdalah wassana, memulainya dengan as-sana ala Allah wassalati wassalam ala rasulihi, qala min Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud ila man yarahu min al ulama wal qudha fil haramain wasyam wa misr wal iraq wa sa'ir ulama al masyriq wal maghrib. Allahu Akbar. Adhi siyasa ya ikhwan. Siyasa syar'iyah. Nah, kirim surat kepada tokoh-tokoh yang di sana. Siapa mereka? Dari Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud kepada yang dia lihat dari kalangan ulama dan para qadi di Haramain Makkah wal Madinah wasyam Mesir, Irak dan seluruh ulama yang ada di timur maupun di barat. Ya. Dalam risalah tersebut yasrah beliau menjelaskan akidatus salafus salih dengan penjelasan yang terang disertai dengan adillah wa al-barahin al-azimah. Poin-poin yang beliau bahas di risalah ini, beliau jelaskan tentang al-hikmah min ijadillahi al-khalqa. Beliau jelaskan tentang hikmah dari penciptaan makhluk. Allah menciptakan makhluk. Yeah. Kemudian wa makna kalimat tauhid. Beliau jelaskan tentang makna kalimat tauhid. Kita tahu dari sini, dari risalah ini, betapa bobot keilmuan beliau yang luas dan mendalam. Makna kalimat tauhid was syafa'ah wal wisatah. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna syafa'at. Mana syafa'at yang musbatah dan mana syafa'at yang manfiyah. Wa haqqullah wa haqqu rasulih wa auliyaihi. Beliau jelaskan pula tentang haqqullah, haknya rasul dan haknya aulia. Ini beda-beda, tidak bisa disamakan. Ada hak Allah, mana hak Allah, mana hak rasul dan mana hak aulia. Wa an khusum ansaril aqidah salafiyah. Khususan ansari Syekh Al-Imam. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang para musuh. Musuhnya ansarul aqidah. Musuhnya para pembela akidah as-salafiyah, terkhusus para pembela Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian tentang iradatullah al-qadariyah al-kauniyah wa iradatuhu syar'iyah. Bicara tentang masalah takdir. Ya, irada. Di sana ada irada al-kauniyah dan ada al-irada as-syar'iyah. Wa anna al-mashru' lil mauta wa lin nabi sallallahu alaihi wasallam addu'a lahum la du'auhum. Dan beliau juga menjelaskan bahwa yang masyru' untuk orang yang sudah mati dan untuk nabi adalah mendoakan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, bukan berdoa kepada mereka. Bukan doa minta kepada mereka, bukan. Wa bayan ma yuf'al inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam, serta penjelasan apa yang semestinya dilakukan di kuburan Nabi. Ya, apa yang semestinya, yang masyru, yang sunnah untuk dikerjakan di dekat kuburan Nabi. Bukan berdoa minta kepada Nabi, bukan minta syafaat kepada Nabi. Wal ma'thur min nahyihi an ittikhad qabrihi sallallahu alaihi wasallam idan. Dan beliau jelaskan yang riwayat yang sampai kepada kita tentang larangan menjadikan kuburan beliau sebagai id. Wa hadis saddir rihal. Demikian pula beliau sebutkan tentang hadis larangan tentang saddur rihal. Wa nahi an ittikhadil qubur masajid. Larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Wa ingkar ibadatil qubur biddu'a wa ghairihi, serta pengingkaran atas perbuatan apa? Mengibadahi kuburan dengan cara berdoa maupun yang lainnya. Wa bayan kauniha syirkan, dan menjelaskan bahwa itu adalah syirik. Wa anna haqiqata tauhid taqtadi al-iman billahi wa ibadatihi wahdah wa adamu syirik bihi. Dan bahwa hakikat tauhid berkonsekuensi iman kepada Allah dan beribadah kepadanya satu-satunya dan tidak berbuat syirik kepadanya. Baik, masih banyak insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.